Kita telah membahas kemarin mukaddimah bahwasanya harta yang wajib dizakati diantaranya adalah an-naqdan, al-zahabu wal-fidhah, emas dan perak. Naam. Al-zahab wal-fidhah, emas dan perak. Dan emas serta perak ini ya, ketika itu menduduki sebagai alat tukar, ya, mata uang ketika itu. Az-zahab itu bentuknya adalah dinar, ya, dinar mata uang dari emas. Wa dirham, dirham itu adalah mata uang dari apa? Perak. Ya. Nah, sehingga pembahasan kita zakat emas dan perak masuk di dalamnya juga zakat ya umlah ya, mata uang. Nah, sudah kita sebutkan bersama bahwasanya tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ajma'al ulama ala wujubi zakah fi al-zahab wal-fidhah. Sepakat di kalangan para ulama ya, adanya zakat emas dan perak. Wala khilafa baina ahli ilm, juga tidak ada khilaf di kalangan ahli ilm tentang nisab. Anna zakat al-zahab, yani ukuran yang dikeluarkan al-afu. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang ukuran yang dikeluarkan. Ukuran yang dikeluarkan adalah rubu'ul usur, 1/40. Jadi ada zakat pada emas dan perak. Yang kedua, ukuran yang dikeluarkan adalah 1/40. Nah, tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm bahwasanya zakat adz-dzahab wal fiddah rub'ul usyur. Zakat emas dan perak adalah 1/40. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Anas bin Malik yang cukup panjang, tetapi di dalam hadis itu dikatakan wa firriqah wa firriqati alafu wa firriqati rub'ul usyur. Ya. Wa firriqah rub'ul usyur, dan pada riqah, riqah ini bisa zahab emas atau perak. Dan pada emas dan perak rub'ul usyur zakatnya adalah 1/40. 1/40. Naam. Wabillahi taufik. Juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib, hatu shadaqatar riqah min kulli 40 dirhaman. Keluarkanlah zakat pada emas dan perak, ya, setiap 40 keluarkan satu. Apa maksudnya setiap 40 kurang keluarkan satu? Yani 1/40. Itu dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Sehingga dari riwayat-riwayat ini semuanya tidak ada khilaf bahwasanya besaran zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak adalah 1/40 atau diibaratkan oleh kita 2.5%. Wabillahi taufik. Adapun nisab, nah sekarang nisab. Berapa nisabnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, Rasul mengatakan tentang nisabnya perak, tentang nisabnya perak. Rasul mengatakan laisa fima duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada shadaqah pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Jadi kalau perak itu kurang dari 5 uqiyah tidak ada zakatnya. Nisabnya berarti bagi perak adalah 5 uqiyah. Demikian disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Nisab bagi perak adalah 5 uqiyah. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti ya, nisabnya adalah 5 kali 40 dirham, ketemunya berapa? 200 dirham. Dan dirham itu uang perak. Setelah ditimbang uang perak itu ya, ketemunya 200 dirham seperti telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, beratnya adalah 595 gram perak. Ya. Jadi kalau panjenengan mencari di hadis, mana hadis yang menyebutkan nisabnya 595? Ya tidak ada. Ya. Tidak ada. Adanya antum akan dapatkan nisab bagi perak adalah 5 uqiyah atau 200 apa? Dirham. Itu saja disebutkan. Ya. Adapun ketemunya 595 adalah dikonversikan ya, hitungan gram ya, karena sekarang tidak ada lagi uang dirham dan uang apa? Dinar. Ya. Naam. Ini zakat apa? Perak. Adapun az-zahab ya, adapun zahab disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Abi Daud. Ini mengulangi lagi pembahasan yang telah lalu ya. Laisa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada zakat atas kamu sampai kamu memiliki 20 dinar. Tidak ada zakat bagi kamu sampai kamu memiliki berapa? 20 dinar. 20 dinar. Taib, kalau orang punya 20 dinar, 1/40-nya berapa berarti? 1/40-nya setengah ya. Kalau 1 dinar kan berarti 1/20. Kalau setengah dinar berarti 1/40. Ya, kalau dulu mengeluarkan 1/2 dinar. Taib. Jadi 20 dinar ini nisab emas. Dan dikonversikan setelah dilihat ternyata 1 dinar itu kemarin ya seberat 4,25 gram emas. Ini murni 4,25 apa? Gram. Jadi kalau dikalikan 20 ya ketemunya 85 gram emas murni. Nah. Taib. Dan emas yang ada di pasaran ini ya, ada yang murni dan ada yang tidak apa? Murni. Ya, kalau batangan itu ya, ada yang murni, ada yang ya. Ini patokannya adalah murni. 85 gram. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang pertama terkait dengan ya, nisab dan ukuran yang dikeluarkan dari emas dan apa? Perak. Lalu bagaimana dengan uang? Saya tidak punya emas, saya tidak punya perak. Namun yang saya miliki adalah uang. Rupiah, atau dolar, atau yang lain. Naam. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau dulu pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, dulu pada zaman Nabi, 20 dinar itu sama dengan 200 apa? Dirham. Kalau dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, 20 dinar itu senilai dengan 200 apa? Dirham. Jadi kalau ada orang punya 20 dinar ditukarkan dengan dirham, 200 dinar didapatkan berapa dirham? Afan, 20 dinar ditukar mendapatkan 200 dirham. Kalau dulu demikian sama nilainya. Taib. Tetapi kalau kita lihat saat ini, ya, taib afwan, artinya ya, 85 gram emas saat itu di zaman Nabi, ya, nilainya sama dengan 595 apa? Gram perak zaman itu. Tetapi zaman sekarang beda, emas dan apa? Perak. Nah, saya lupa tadi melihat harga perak berapa, harga emas berapa. Hanya perkiraan saja. Mungkin nanti bisa dia apa? Dicari informasi. Ya. Taib. Kalau diasumsikan ya, diasumsikan harga emas adalah 500 ribu misalnya, misal ya, 500 ribu rupiah misalnya, emas murni 500 ribu apa rupiah 1 gram, berarti 85 gram ya, dikalikan 500 ribu ya, berapa berarti? Enggak. Ah, 17 juta. Berapa? Berapa juta? 42. Baik. 85 gram kali 500 ribu. Ketemunya berapa? 42 juta. Ewah. 42 juta berapa? Baik. Hitungan kasar. Ya. Baik. Kalau ingin tahu ya lihat berapa harga emas, kurang lebih demikian. Naik turun. Dulu 1 gram itu 1000 rupiah. Ya. Pernah ngalami 1000 rupiah belum? Belum ya. Ya. Saya ngalami, tapi saya tidak tahu. Begitu saja. Soalnya masih kecil. Jadi ceritanya itu 1 gram berapa? 1000 rupiah. Ya. Baik. Tahun 76, 7 itu tak berapa? Ya. 1000 rupiah 1 gram. Artinya peningkatannya luar biasa. Nah, tapi ya uang 5 rupiah dulu sangat berharga kan. Mang pe istilahnya ya, limang perak. Nah, sekarang enggak ada uang limang perak itu. Nah, kalau ada mang pe sekarang buat keroan ya. Baik. Enggak ada nilainya ya. Nah, sekarang kalau kita konversikan, kalau zaman Rasul dulu ya, 20 dinar sama dengan 200 dirham. Nah, sekarang ternyata tidak sama antara harga 85 gram emas dengan 595 gram perak. Perak kita asumsikan 20.000. Perak kita asumsikan 20.000. Ya, tinggal dikalikan 20.000 kali ya 595 gram. Nah, dikalikan monggo. Berapa? 11 juta. Kasar ya. Ya. 12 juta lah. Ya, ya. Baik. Ditawar sedikit. 12 juta. Ya. Ya, 12 juta. Jadi kalau ini ikhwan asumsi, nanti antum bisa melihat sendiri ya. Harganya berapa? Perak murni itu berapa? Kalau kita anggap perak itu 20 ribu, ya, maka ketemunya 595 gram kali 20 ribu kurang lebih 11 atau 12 juta. Artinya nisab emas dan perak ini kalau dikonversikan dalam rupiah beda. Kalau dinilai dengan nisab emas, orang baru wajib zakat ketika punya uang sebanyak 45 juta rupiah. Sementara kalau ya dilihat dengan apa? Dengan perak, seorang punya 12 juta sudah mencapai apa? Nisab. Wabillahi taufik. Di sinilah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf. Kapan seorang dikatakan telah memiliki nisab? 45 juta atau 12 juta? Khilaf di kalangan para ulama. Thayyib, mana yang rajih? Menurut antum. Khilaf ya. Thayyib ikhwati fillah rahiman rahimakallah, yang namanya khilaf ya berarti ada perbedaan pendapat. Tetapi di sini wallahu a'lamu bis-shawab, yang rajih ya, dan ini lebih ahwat, lebih hati-hati ya, adalah dengan mengambil nisab apa perak ya. Jadi ketika Anda sudah memiliki uang senilai nisab perak, anggap tadi 12 apa juta. Tapi ini yang saya sebutkan ini asumsi semua ya, tapi kurang lebih seperti itu. Perak memang harganya 17 20 25, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau antum Anda sudah punya uang sebanyak 12 juta. Berarti sudah mencapai nisab. Kemudian setelah itu tersimpan 12 juta ini selama berapa? 1 tahun. Maka wajib atas antum mengeluarkan zakatnya, ya, sebesar rubu'ul usur, 1/40, 2,5% dari 12 juta yang antum simpan itu. Nah, berarti kalau orang sudah punya uang 100 juta ya sudah, itu jelas masuk apa namanya nisab. Jangan tanya kalau 100 juta gimana, tidak ada khilaf itu. Soalnya pernah ada yang tanya, jadi subhanallah, saya naik mobil diboncengkan sama ikhwan, "Ustaz, saya wajib zakat tidak ya?" "Kenapa memang? Uang saya sudah 100 juta. Jadi cerita, memang sudah 100 juta. "Loh, selama ini gimana?" "Lah, jadi saya tahu saya kalau belum 100 juta belum apa? Belum bayar zakat." Padahal sebelum sampai 100 juta sudah sampai apa? Nisab. 45 juta tadi, asumsi 1 gram berapa? Ya, 400 ribu. Nah, wabillahi taufiq. Nah, ini terkait dengan apa? Zakat emas dan perak, dan juga nisab ketika ya bentuknya adalah rupiah. Nah, semoga bisa difahami. Nah, agar seorang tidak ya tidak terluputkan dalam kewajiban ini. Ya, karena ada orang yang dia sebenarnya punya harta dan sebenarnya dia sudah kaya. Ya, nyimpen uang tadi mungkin 12 juta dianggap masih sedikit. Kenapa? Belum bisa beli mobil jazz. Sudah kaya 12 juta, sudah nyimpen itu uang. Selama satu tahun. Ya. Kaya berarti dia. Wajib atas dia mengeluarkan apa? Zakat. Walaupun mungkin tidak punya mobil, tidak punya. Itu harus dizakati. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian masalah berikutnya, ya, ada terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang perhiasan. Tentang perhiasan, ya, yaitu jika emas ini, ya, atau perak ini dimiliki untuk perhiasan, ya, kalung, ya, kemudian anting-anting, cincin, ya. Nah, wabillahi taufiq. Apakah ini ada zakatnya? Emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan. Ya. Nah, wabillahi taufik. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Qadiman wa hadisan. Baik ulama dulu, qadim, atau sekarang ini. Nah, tidak menutup kemungkinan seorang punya emas cukup banyak. Ya. Tidak disimpan dalam arti bukan emas yang disimpan batangan, tidak, tapi emas itu bentuknya apa? Ya, dipakai. Dia itu punya dia semua, cuman ya dihitung-hitung ternyata banyak juga. Ya. Dia punya anak 10 perempuan semua. 10, nah. Kalau mikir simpanan emas yang dia miliki mungkin sedikit emas yang disimpan, tapi kalau dihitung-hitung ini anak-anak saya ini, itu punya bapaknya, dia pinjamkan, maksud saya, ya, dipinjamkan untuk anak-anaknya, 10 anaknya, pakai kalung semuanya 10 graman, ya. Kalung 10 gram, sudah berapa itu berarti, 10 kali 10, 100 gram, baru sadar, oh iya, 100 gram saya punya emas, ya. Belum lagi anting-antingnya, satu telinga 10 gram, 20 gram, 20 gram. Berapa sudah ini? Masing-masing anak perempuan 30 gram. Kali 10, 300 gram sudah. Ya subhanallah. Belum cincinnya, gelangnya. Ternyata banyak, ya. Ya. Ini contoh. Saya pikir sih tidak ada di sini, ya. Ya. Ya. Oh, ada saat, ya mungkin ada, ya. Ini termasuk permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu tentang al-huli, zakat perhiasan, emas yang dijadikan untuk perhiasan. Dalam masalah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, qaulani li ahli ilm. Ada dua pendapat di kalangan ahli ilm. Ya. Tapi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya zakatul huli itu tidak ada. Zahaba ila al-qaul bi'adami zakatil huli. Tidak ada zakat huli. Huli yakni perhiasan tadi. Bahkan pendapat ini dinisbatkan kepada jumhur, mayoritas para ulama. Termasuk al-a'immatu as-salasa, termasuk tiga imam. Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Zahabu ila adami mada al-qawl bi adami zakat al-huli. Tidak ada zakat huli, perhiasan. Taib. Wabillahi taufik. Dan dinisbatkan pendapat ini kepada sahabat Jabir bin Abdullah, wa Abdullah bin Umar, wa Anas bin Malik, wa Ibnu Mas'ud, wa Aisyah, wa Asma. Dan juga yang lain. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni Ibn Qudamah. Termasuk di antara para ulama di akhir-akhir, yakni zaman-zaman kita ini, yang berpendapat tidak adanya zakat perhiasan adalah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah termasuk yang berpendapat ya, tidak ada zakat huli. Juga mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh. Termasuk juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berpendapat tidak ada zakat huli. Naam. Taib. Wabillahi taufik. Adapun ya, pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua ya, adalah pendapat al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah wa ashabuhu berpendapat adanya zakatul huli. Dan juga dinukilkan dari banyak para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga yang lain. Dan di antara para ulama muasirin saat ini yang berpendapat wajibnya zakatul huli adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Nah, dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Atha ibn Abi Rabah Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri ya, Mujahid bin Jabr al-Makki. Ini para tabi'in kibar yang berpendapat adanya zakatul huli. Nah, tentunya kalau kita lihat siapa yang berpendapat, semuanya para ulama ya. Tapi para sahabat juga demikian. A'immah salasah tadi, Imam Malik, Ahmad, Syafi'i. Taib. Ya, ini diantara sesuatu yang mesti terjadi, khilaf. Dan diantara hikmahnya adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Untuk seorang belajar, melihat dalil, rujuk ilal kitab wa sunnah. Itu diantara hikmahnya. Ya. Nah, dengan itu terus orang belajar sehingga waktunya digunakan untuk ilmu, tambah pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan bukan hal yang mustahil seorang berpindah-pindah pendapatnya. Sebelumnya berpendapat, setelah sami Allah liman hamidah sedekap, kemudian lama belajar dia dapatkan kok ya lebih condong setelah sami Allah liman hamidah yursil, melepas apa namanya tangannya. Tapi belajar lagi melihat, oh, ternyata yang dulu pendapat saya yang pertama lebih kuat, kembali lagi pada pendapat yang dulu. Imam Syafi'i sendiri ada beberapa pendapat, makanya ada istilah al-qaulul qadim dan qaulul jadid ya. Pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang dulu, wa qaulul jadid, pendapat yang belakangan. Suatu hal yang wajar Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah beberapa waktu yang lalu misalnya mensahihkan hadis, beberapa tahun kemudian mendhaifkannya. Atau sebelumnya mendhaifkannya, beberapa waktu kemudian mensahihkannya. Orang-orang yang tidak suka dengan ulama Ahlus Sunnah mencela ini. Bagaimana sih Syekh Al-Albani ini? Ya. Pendapatnya ya. Gonta-ganti, katanya dulu sahih, sekarang apa namanya? Dhaif. Ya, karena benci pada ulama. Sementara dia tidak ingat para ulama dulu, sahabat bahkan. Ya. Sebelumnya berpendapat seperti ini, berikutnya setelah datang dalil berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya. Kalau kamu mencela ulama dengan sebab berpindah pendapat ini, sama saja kamu mencela seluruh para ulama, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ya. Karena mereka bukan nabi. Ya. Mungkin dalil belum sampai kepada mereka sehingga berpendapat dengan ijtihad. Karena berpendapat dengan ijtihad mungkin benar, mungkin apa? Salah. Ya. Umar bin Khattab bersama Ammar bin Yasir pernah junub, keduanya junub sementara jauh dari Rasul alaihi salatu wassalam, belum tahu tata cara ya bersuci ketika junub. Ya, jadi dianggap ya karena tanah itu pengganti air ya. Ya. Kata Ammar bin Yasir ya mestinya sebagaimana air itu harus merata ke seluruh tubuh dan tanah itu adalah apa? Pengganti air, maka juga harus merata ke seluruh tubuh. Dibuka ya pakaiannya semuanya, jauh sembunyi di tengah padang pasir berguling-guling untuk apa namanya? Ya meratakan tanah ke seluruh tubuh. Nah, sementara Umar bin Khattab tidak. Beliau berpendapat, tidak bisa ini namanya. Harus ditanyakan dulu. Saya tidak bisa berbuat ini. Tidak bisa beristihad. Istihadnya adalah tidak berwudu, tidak sholat dulu sampai ketemu Rasul. Dua-duanya punya pendapat yang ternyata semuanya salah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu ada perubahan pendapat setelah bertemu dengan siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Selesai sudah. Ya. Naam, ini termasuk khilaf yang kuat di antara ahlul ilm. Kalau antum lihat siapa yang berpendapat saja, antum sudah bingung. Ya. Ya. Kan demikian ya. Ya. Pendapat yang mengatakan tidak wajib tadi ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam apa? Malik. Ulamanya Syekh Sa'di rahimahullah, ya, yang sekarang ini yang kita kenal. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Nah. Ketika melihat pendapat yang kedua, tidak kalah juga tadi. Para tabi'in banyak sekali disebutkan tadi. Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Musayyib, siapa tidak kenal mereka? Atha, Mujahid, ya. Ibn Jabr al-Makki, Zuhri, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih. Nah, ini termasuk khilaf yang kuat. Dan pembahasannya cukup panjang. Dan kalau kita lihat dalil-dalil qaulul awal sangat banyak dalilnya. Dalil-dalil al-qaulus tsani juga sangat apa? Banyak. Tetapi wallahu a'lamu bis-shawab wal ilmu indallah, dan sampai saat ini kepada pendapat itulah kita condong, adalah pendapat yang menyatakan wajibnya zakatul huli. Wajibnya zakatul huli. Emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan, ya, itu wajib dikeluarkan zakat. Nah, tetap wajib dikeluarkan zakat. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya banyak, ya. Saya akan bacakan sebagian saja. Sebagian saja. Di antaranya hadis, ya. Sebuah hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Sanad ini hasan. Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, ya. Anna imra'atan atatin nabiyya alaihi salatu wassalam wa ma'aha ibnatun laha. Ada seorang wanita mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam membawa anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatan. Sementara di tangan putrinya itu ada dua gelang, dipakai gelang dari emas. Ghalidhatan, yang tebal, min zahab, dari emas. Ya. Tampak putrinya ini memakai ya taib gelang tebal dua emas. Faqala laha, maka Nabi bertanya, atu'tina zakata hadha, apakah kamu sudah mengeluarkan zakat bagi emas ini yang dipakai? Qalat, kata wanita ini, la, tidak ya Rasulullah, saya tidak keluarkan zakat dari emas yang dipakai ini. Qala, kemudian Nabi mengatakan, ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yaumal qiyamah siwarain min nar, apakah kamu suka nanti Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan gelang untuk kamu pada hari kiamat, gelang dari api, min nar. Qalat, maka kemudian wanita ini ya segera melepas. Nah, jadi gelang yang dipakai oleh anaknya dilepas. Ya, dilepas kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ini lillah wali rasul, sudah ya, saya serahkan fi sabilillah. Nah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Wanita ini mengatakan huma lillahi azza wa jalla wali rasulih. Keduanya saya lepas untuk Allah dan Rasulnya. Fisabilillah. Wabillahi taufiq. Dari hadis ini, ya, pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam, jelas Nabi mengatakan, atu'tina zakata hadha, apakah kamu sudah mengeluarkan zakat untuk emas ini, emas yang sedang dipakai? Kemudian dijawab, la, tidak ya Rasulullah. Ternyata Rasul mengancam. Sesuatu yang diancam itu berarti haram, ya atau tidak? Haram. Kalau tidak keluarkan, tidak kamu keluarkan zakatnya, diadab dengan cara seperti itu tadi. Ya. Wabillahi taufiq. Dan dalil-dalil yang lain, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Banyak dalilnya, ya. Sebagaimana saya telah isyaratkan tadi, masing-masing pendapat ini memiliki dalil yang cukup banyak. Nah, kalau kita melihat wallahu ta'ala alam bisawab dalil-dalil yang ada, maka pendapat yang kuat adalah al-qawlu tsani, pendapat yang kedua yang mengatakan wajibnya. Nah. Kemudian juga dari sisi ya, dengan kita mengeluarkan zakat itu abra lidzimmah. Kenapa kita memperkuat pendapat yang kedua? Satu, karena dalil-dalilnya lebih kuat. Kemudian yang kedua, karena dengan kita mengeluarkan zakat itu abra lidzimmah, lebih selamat ya. Lebih selamat, lebih hati-hati. Berarti kita telah melaksanakan. Ya. Ya. Kalau ternyata yang rajih betul-betul apa yang wajib, kita sudah melaksanakan. Dan memang itu yang rajih, wallahu a'lam. Nah, wal ilmu indallah, ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Taib. Dan para ulama banyak mengingatkan kita untuk memilih kehati-hatian ya, dalam khilaf-khilaf yang seperti ini. Seperti permasalahan apakah paha itu, paha laki-laki ini, apakah itu aurat atau apa? Bukan. Ya. Ada yang berpendapat tidak dan bukan aurat. Ya, paha laki-laki. Berdasarkan dalil, Nabi alaihi salatu wasallam pernah beliau duduk, di sampingnya ada Abu Bakar. Ya. Atau beliau dengan Aisyah, wallahu alam. Tapi terbuka apa namanya? Pahanya. Datang Abu Bakar, Rasul biarkan saja, terbuka pahanya. Ini hadis sahih. Datang lagi tamu. Siapa? Umar. Umar dipersilahkan masuk, masih terbuka apa? Ya, pahanya. Datang lagi tamu yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan. Begitu Rasul tahu yang datang adalah apa? Utsman, beliau tutup ya, pahanya. Beliau rapikan. Ya. Ya. Masuklah Utsman bin Affan. Melihat kejadian ini, ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ada apa engkau ya Rasulullah ketika dikabarkan yang datang adalah Abu Bakar dan Umar, biasa saja ya ini duduknya tadi, nah, terbuka paha. Tapi begitu engkau mendengar yang datang adalah siapa? Utsman, engkau tutup paha engkau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat saja apa? Malu kepadanya. Ini diantara keutamaan sahabat siapa? Utsman bin Affan. Ya, malaikat malu kepada beliau. Bismillah. Wabillahi taufiq. Ada yang berpendapat itu aurat, ada yang berpendapat itu apa? Tidak, masing-masing punya dalil. Ya. Nah, ketika ada khilaf yang seperti ini diingatkan al-ahwat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan lutut itu apa? Ya. Hah? Aurat. Karena masih ada kemungkinan itu kekhususan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Ya. Al-muhim, ya. Seperti itulah sebagian para ulama atau para ulama berpendapat tentang batal atau misalnya ini batal atau tidak. Seperti menyentuh apa? Kemaluan. Ya, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan apa? Tidak. Taruhlah antum berpendapat tidak batal, tetapi yang lebih hati-hati mana? Ya, wudu lagi. Ya. Nah. Karena dalam hadis dikatakan innama hiya bid'atun mink. Ya. Kubul itu adalah seperti anggota tubuh yang lain, sebagaimana memegang telinga, memegang hidung sama saja, tidak apa? Ya. Membatalkan demikian. Tetapi yang hati-hati adalah ya, berwudu kembali. Ya. Dengan demikian selesai ma'asyiral muslimin rahimakumullah kurang lebih ya. Ya, pembahasan tentang apa namanya zakat emas dan perak dengan beberapa masail yang terjadi khilaf di dalamnya, yaitu khilaf tentang zakatul huli, zakatul khuli. Nah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Masalah berikutnya ya, an-nau usani, jenis yang kedua yang wajib dizakati adalah zakatu al-hayawan, zakat hewan ya, zakat hewan. Yang dimaksud zakat hewan ini sudah kita sebutkan kemarin ya. Nah, baik, zakat hewan, hewan yang dimaksud adalah mada bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam. Dan apa? Ghanam, kambing. Kenapa hanya sebatas itu saja? Liwurudin nas fi hadhihi al-anwa' ats-tsalatsah. Karena memang ada nas yang menyebutkan ya zakat untuk tiga ini. Beliau sebutkan nisabnya. Rasul menyebutkan nisab untuk kambing, disebutkan nisab untuk unta, disebutkan nisab untuk apa namanya? Nah, hewan-hewan ini. Sapi, unta, kambing. Sementara yang lain tidak. Ya. Lain. Ayam sudah ada atau belum pada zaman Rasul itu namanya? Ada ayam, dujaj, namanya. Ya, mentok ada enggak mentok namanya? Ada sudah namanya. Yang diciptakan terakhir di muka bumi ini manusia namanya. Ya, taib. Hewan-hewan sudah ada, manusia belum ada malah ya. Ya. Taib. Karena di dalam hadis dikatakan yang terakhir Allah ciptakan, sudah Allah ciptakan langit, sudah Allah ciptakan bumi, sudah Allah ciptakan hewan-hewan, sudah Allah ciptakan tanaman-tanaman, sudah Allah ciptakan jin, sudah Allah ciptakan malaikat, yakni iblis sudah Allah ciptakan. Dan yang terakhir Allah ciptakan adalah apa? Adam pada hari Jumat, fi akhiri saat yaumil Jum'ah, di akhir saat hari Jumat, ma bainal asri wal maghrib, antara maghrib dan asar. Itu waktu penciptaan apa? Adam alaihi salatu wassalam. Ya, iblis itu melihat Adam masih dalam bentuk apa? Tanah. Belum ada ruh. Sudah dikelilingi oleh iblis, dilihat oleh apa? Iblis. Ya. Nah. Jadi kalau ada pertanyaan di zaman Rasul sudah ada apa namanya? Unta, apa namanya? Ayam atau ada semua sudah, ya. Ya. Taib. Nyatanya yang disebutkan di dalam nas terkait dengan apa namanya ya, terkait dengan hewan-hewan ini dengan rinci ya, apa namanya nisabnya, kemudian ukuran yang dikeluarkannya, keluarkan dari apa namanya hewan itu adalah mada ya, tiga jenis hewan ini bahimatul an'am. Ibnul Mundhir berkata dalam ijma, dalam kitabnya al-ijma, wa ajma'u ala wujubi sadaqati fil ibili wal baqari wal ghanam. Para ulama bersepakat wajibnya zakat pada onta, pada sapi, pada ghanam, pada kambing. Wa annal ibila la tudhammu ilal ghanami walal baqar, dan tidak digabungkan antara onta dengan apa? Sapi. Beda-beda. Taib. Kemarin sudah kita sebutkan sedikit menyinggung bahwasanya nisab bagi onta adalah berapa? 5 ekor onta. 5 ekor onta itu nisabnya. Nisabnya. Kalau baru punya 3 berarti belum mencapai apa? Nisab. Apa yang dimaksud oleh Ibnul Mundhir? Tidak digabungkan antara onta dengan apa? Sapi. Ini dihitung sendiri-sendiri. Tidak kemudian saya punya onta 3, punya sapi berapa? 3. Ini sudah 6 ini, bukan 5 lagi malah 6 ya. Sudah punya 6 ya. 3 onta, 3 sapi. Ini tetap tidak ada zakatnya. Beda ini jenisnya. Jadi onta itu punya hitungan sendiri, sapi punya hitungan apa? Sendiri, kambing punya apa? Hitungan sendiri. Ini yang dimaksud oleh Ibnul Mundhir wa ajma'u dan ijma' annal ibil la tudhamu ilal ghanam, tidak digabungkan kepada apa? Ya. Ibil tidak digabungkan kepada ghanam, kambing tidak pula digabungkan kepada bakor, sapi. Ya. Karena mungkin ada ide seperti itu. Ya. Karena kalau korban itu sapi untuk 7 orang, onta juga untuk apa? 7 orang. Berarti sama ini namanya. Apa namanya? Ya, derajatnya. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Baik. Tidak bisa seperti itu. Ini ijma tidak digabungkan antara hewan-hewan tadi. Dan juga kata beliau, Ibnul Mundhir, saya ulangi penting ucapan beliau, wa ajma'u, dan para ulama bersepakat wajibnya zakat pada onta, pada sapi, pada kambing. Dan juga bersepakat bahwasanya onta itu tidak digabungkan kepada kambing atau kepada sapi. Wa ala annal baqar, demikian pula bersepakat bahwasanya sapi itu tidak digabungkan kepada onta atau kambing. Wa ala isqati zakah, dan juga bersepakat tidak adanya zakat pada masing-masing ya, jenis hewan tadi ketika belum mencapai nisab. Saya punya sapi 4 punya sapi 10 belum sampai sini nisab. Punya kambing 30 juga belum sampai apa? Nisab. Punya onta 4 belum sampai apa? Nisab. Onta enggak sampai nisab, kambing enggak sampai nisab, sapi juga tidak sampai apa? Nisab. Ada zakat tidak? Enggak ada zakat. Wabillahi taufiq. Tidak guna digabungkan. Nah, walaupun kalau digabungkan ini mungkin bisa dapat 5 ekor apa? Onta, ya atau tidak? Nah, itu tidak dilakukan pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi masing-masing jenis ini punya nisabnya sendiri-sendiri. Nah. Taib. Juga di sini disebutkan di dalam ijma oleh Ibnul Mundhir terkait dengan apa namanya? Kambing, kambing kan ada kambing domba, ada kambing apa namanya, Jawa, ya itu kan. Nah itu digabungkan, kalau itu digabungkan, ya. Apakah itu kambing gembel atau kambing apa? Ya, itu semuanya kambing, ya. Nah, semuanya kambing. Kalau jumlahnya sudah 40, berarti sudah mencapai apa? Nisab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama, tadi penting sudah kita sebutkan ya, beberapa poin penting. Para ulama menyebutkan syarat bahimatul an'am itu dikeluarkan zakat. Apa syaratnya? Yustaratu, disyaratkan untuk zakat hewan itu antakuna bahimatul an'am sa'imatan wa sa'imah. Jadi hewan-hewan ini, bahimatul an'am ini, ya, adalah bahimatul an'am yang memiliki sifat sa'imah. As-sa'imah, sa'imahnya ini digembalakan. Antakuna bahimatul an'am sa'imah. Harus digembalakan, digembalakan. Yani di, ya. Apa yang dimaksud dengan sa'imah, thayyib? Kita jelaskan. Wasa'imatu hiya ra'iyah, ya. Yuqalu samatil masyiah sauman ay ra'at bi nafsiha. Ya. Ra'at bi nafsiha, yani dia mencari makan sendiri di lahan ladang gembalaan. Demikian maksudnya. Ya. Jadi kalau antum lihat apa namanya, pengembala domba itu, ya, sampai 100 domba, ya. Santai sekali, ya. Ya. Dia hanya narik berapa? Berapa ekor? Satu ekor. Wah, masya Allah, berwibawa sekali ini, ya. Ya. Diikuti oleh berapa? 100 pasukan domba. Ya. Dia bawa hanya satu saja yang dibawa, ya. Ya. Ya. Nah, satu diikat, yang lainnya pada makan di mana? Ya, rumput, makan-makan sendiri sudah, nam, ya. Nah, ini namanya sa'imah. Ya. Karena ada kambing yang dikandangkan yang sang pemilik ngarit terus, nam, ya. Ya. Ngarit, ini namanya enggak sa'imah. Tidak mencari makan sendiri, enggak digembalakan, ya. Jadi zakat itu, ya, dikenakan kepada bahimatul anam yang memiliki sifat apa tadi? Sa'imah. Ya, ini digembalakan. Yang dia makan sendiri seperti itu. Dan dikatakan sa'imah jika, ya, mayoritasnya adalah itu. Tidak harus 12 bulan. Kalau sudah ketemu, ya, mayoritas bulan, misalnya 7 bulan, ya, nyari makan sendiri, dilepas. Kemudian 5 bulan dikandangkan ngarit, misalnya. Ini dikatakan sa'imah tetap. Ya. Tetap dikatakan apa? Sa'imah. Ya, tetap dikatakan sa'imah. Ya. Wabillahi taufik. Ibnu Hubairah mengatakan, ya, ajma'u ala wujubi zakah fil ibili wal baqari wal ghanami wa hiya bahimatul an'am li syartin antakuna sa'imatan. Dan mereka bersepakat wajibnya zakat pada onta, sapi, dan kambing, yaitu bahimatul an'am, dengan syarat hewan-hewan tadi sa'imah. Wabillahi taufiq. Wa yakfi inda aktsari ahli ilmi an takuna sa'imatan aktsara sanah. Dan cukup, ya, dia mayoritas dalam satu tahun itu, ya, makan sendiri, dilepas seperti itu, ini sudah dikatakan sebagai apa? Sa'imah. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i, dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, bisa dilihat dalam kitab Al-Ijma' oleh Nawawi dan juga yang lain, termasuk Ibnu Qudamah menukilkan dalam Al-Mughni. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i, illam takun sa'imatan fi jami'il haul fala zakata fiha. Lianna sauma syartun fi zakah. Seandainya bahimatul an'am, hewan-hewan ini, dalam satu tahun itu tidak dilepas sama sekali. Jadi betul-betul sang pemilik ini capek, ya, ngarit, atau mungkin beli apa namanya, rumput. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fala zakata fiha, tidak ada zakat padanya. Lianna sauma syartun fi zakah. Ya. Karena saum itu adalah syarat untuk dikenakannya zakat pada hewan-hewan ini. Taib. Allahu a'lamu bissawab. Itu tadi dinukilkan ijma. Wa illa, meskipun sesungguhnya ada khilaf di sini, ya, tetapi jumhurul ulama, ya, berpendapat bahwasanya zakat hewan itu baru dikenakan ketika, ya, hewan tersebut sa'imah. Ini pendapat jumhur dari madhab Hanafi wa Syafi'i wa Hambali. Dan ini pendapat banyak para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib wa Jabir bin Abdullah wa ghairihim. Nah, tidak ada zakat kalau tidak saimah. Wabillahi taufiq. Adapun terkait dengan nisab dan berapa yang dikeluarkan, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada ya, kesempatan berikutnya. Bi'idnillahi azza wajalla. Nah, dan barangkali ada yang berandai-andai. Nah, kita bahas masalah ini, tapi saya tidak punya kambing, tidak punya unta, tidak punya sapi. Baik. Ya, mungkin suatu saat antum jadi apa namanya ya, ya juragan apa namanya, nah, jadi pengembala kambing atau apa, mungkin bisa jadi. Nah, ya. Satu. Ya. Jadi bukan berarti kalau antum tidak dan bukan orang yang memiliki unta kemudian tidak belajar masalah ini. Nah, ya. Diperintahkan untuk belajar. Nah, ya. Sehingga syariat Islam ini terjaga. Antum mendapatkan pahala menjaga syariat karena belajar ini. Walaupun mungkin bukan termasuk ahlu zakah, bukan termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kambing tidak punya, onta tidak punya, sapi belum punya, ya. Bahkan belum pernah punya mungkin. Ya, ya. Baik. Punya sapi, belum pernah punya. Nah. Punya saja belum pernah. Nah, ya. Ya. Nah, faedah yang kedua di samping menjaga syariat juga, seandainya nanti ada orang yang memiliki, bertanya, antum bisa memberikan faedah kepadanya, ya. Sehingga antum berpahala. Baik. Ini ada pertanyaan terkait zakat, zakatul fitr. Saya jawab masalah zakatul fitr, ikhwan. Adapun terkait zakat mal, kita tunda, ikhwan. Insyaallah. Dalam kita membayarkan zakatul fitr, sekarang sudah ganti. Zakatul fitr di garis bawah. Nah, kemarin zakat fitrah soalnya. Ini sepertinya karena kemarin ini sehingga di sudah tidak fitrah lagi di sini namanya. Ya. Nah, tapi ya jangan apa namanya keras-keras ya. Maksud saya ada orang yang datang kepada antum tanya zakat fitrah, kok salah ini? Nah, kamu menyimpang. Nah, ya. Ya. Ya. Saya dapat pengajian kemarin zakat fitrah itu tidak ada namanya. Adanya zakat fitr. Nah, ini repot ini namanya. Ya, sudah masih hal karena sudah menjadi kalimat yang apa namanya diucapkan namanya. Ya seperti istilah mahram dengan muhrim. Nah, ini sudah apa namanya jadi kebiasaan namanya. Dia muhrim saya namanya. Harusnya mahram ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang sedang ihram. Apakah itu haji atau apa? Umroh namanya. Saya muhrim. Lu pakai baju kayak itu muhrim namanya. Namanya muhrim itu orang pakai apa namanya? Kain ihram, sedang haji, sedang umroh itu namanya muhrim. Ya. Tapi kalau sudah menjadi istilah di tempat kita, muhrim itu ya orang yang punya hubungan apa? Mahram. Ya sudahlah, demikian kalimat yang dipakai. Ya. Maksud saya, ketika kita menjelaskan ini, ya, ya untuk kita faham, karena antum tulabul ilm, para penuntut ilmu. Ya. Dalam kita membayar zakatul fitr di kampung saya biasanya ada yang dikumpulkan atau diberikan kepada dukun bayi. Untuk nantinya sama dukun bayinya baru disalurkan ke fakir miskin yang ada. Subhanallah. Dukun bayi merangkap penyalur apa? Ya. Ya. Apa enggak kasihan? Biasanya dukun bayi udah tua-tua biasanya. Ya. Sudah sepuh. Nah, kalau menerima 1 ton zakat fitr dia yang menyalurkan bagaimana? Ya. Dari sisi itu nam ya. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah nam ya. Taib, zakatul fitr nam ya. Antum bayarkan sendiri bisa ya. Antum pastikan ini zakatul fitr sampai kepada yang berhak. Mungkin antum sampaikan kepada kerabat antum bisa jadi kerabat yang fakir nam ya. Ya. Nah, tapi bukan orang-orang yang antum wajib memberikan nafkah, bukan kepada orang tua atau nam ya. Antum keluarkan zakat kepada orang-orang yang mungkin masih termasuk kerabat dan dia fakir. Ya. Antum sampaikan sendiri. Boleh. Ya. Taib. Bahkan mungkin antum mendapatkan kebaikan lebih karena antum mengeluarkan zakat satu sisi, yang kedua, ya, berbuat baik kepada apa? Kerabat. Nah. apalagi antum punya 10 apa namanya anggota keluarga namanya, berarti 30 kilo itu namanya banyak ya kan ya. Apa boleh Ustaz memberikan zakatul fitr untuk satu orang 30 kilo? Boleh namanya ya, boleh namanya. Nah jadi karena sebagian tempat ya satu orang dapat 2,5 apa ya, atau satu orang yang dapat 1 zakat namanya, satu orang dapat berapa 3 kilo. Tidak seperti itu namanya. Bisa jadi ya satu orang bisa mendapatkan apa lebih namanya. Ya. Saya satu keluarga karena 10 orang ya, saya punya anak 8 dengan istri berarti 10 ya, 30 kilo. Saya melihat ada orang fakir tetangga saya juga kerabat, masya Allah kerabat jauh namanya. Saya berikan ini 30 kilo zakat fitrah saya. Saya jadi ikut-ikutan bahasa zakat fitrah ya. Ya itu antum jangan bilang sebatil itu namanya ya. Ya. Diberikan 30 kilo kepada fulan sendiri. Boleh tidak? Boleh. Jadi tidak harus melalui panitia. Ya. Taib. Kalau antum mau memberikan kepada panitia, labas tidak masalah. Ya. Tidak masalah antum titipkan. Panitia itu sebagai wakil kita untuk menyampaikan kepada yang berhak. Ya. Yang penting kita yakin panitia itu memang menyampaikan kepada apa? Yang berhak. Ya. Di dalam masalah ini ada khilaf tentang untuk siapa zakatul fitr itu. Wassahih yang benar, zakatul fitr adalah untuk fuqara dan masakin. Itu saja ya. Karena sebagian orang yang dititipi zakatul fitr tidak menyampaikan kepada fuqara wal masakin, tapi malah digunakan untuk ya pembangunan masjid misalnya. Ya tidak sampai kepada apa ya, kepada yang berhak. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya kita lebih baik menyampaikan sendiri sampai kepada yang berhak. Nah, atau misalnya panitia itu tidak membagikan, tetapi menjadikan zakatul fitr itu sebagai modal usaha. Ada juga yang seperti itu. Dan ini terjadi. Ya, ya. Itu yang mengucapkan. Bukan sembarang, profesor. Ya, ya. Ya. Jadi zakatul fitr kalau dibagikan kepada fukara masakin tunai langsung habis. Ya. Makanya agar umat ini memiliki apa namanya sumber daya dan pemberdayaan umat ini lebih, maka zakat-zakat fitr ini dikumpulkan kemudian kita puter, ya, dijadikan sebagai apa namanya ya, modal usaha sehingga nanti menghasilkan lebih banyak. Ya kalau untung, kalau bangkrut. Ya. Ya. Profesor demikian mengatakan, subhanallah, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Ya. Apa tidak menyedihkan yang seperti itu? Memang maksud kita memberikan zakatul fitr untuk dimakan siapa? Fuqara wal masakin, agar pada hari Id tidak didapatkan ya, seorang yang tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya, yaitu makan dan apa? Ya, makan makanan pokok ini. Ya. Taib. Mudah-mudahan terjawab apa yang saya apa namanya atau yang ditanyakan ini ya. Taib. Ya ini kalau kita membayarkan sendiri kita yakin bahwasanya zakat kita sampai kepada yang apa berhak. Kalau kita mau menitipkan kepada wakil, yang penting kita meyakini dan tahu betul persis bahwasanya dia betul-betul menyampaikan kepada yang apa yang berhak. Jangan kita titipkan malah justru zakat itu tidak dibagikan, malah dijadikan sebagai apa modal usaha atau diberikan kepada yang tidak berhak ya. Untuk apa kemarin zakat fitrah? Alhamdulillah terkumpul banyak sekali beras, kita jual, kita gunakan untuk memperbaiki got yang ada di apa namanya depan perumahan. Ya subhanallah, enggak sampai kepada yang apa? Ya, yang berhak. Nah. Dan saya justru bertanya, kenapa diberikan kepada dukun bayi ini? Allahu a'lam namanya. Ada apa maksudnya? Ya. Kalau dukun bayi ini fakir, sekalian saja berikan kepada dia. Ya. Dukun bayi ini sudah tua, fakir. Ya. Ya. Jangan disampaikan kepada dia untuk dioperkan kemana lagi. Ya. Langsung berikan saja. Ini zakatul fitr untuk panjenengan. Ya. Ya. Karena memang dia fakir. Ya. Allahu a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kita jawab. Nah, ini terkait dengan zakat mal. Ya. Besok insyaallah. Semoga ada kemudahan. zakatul fitr, apa ada niat yang diucapkan? Niat ya niat, di hati. Tidak kemudian harus diucapkan atau tidak diucapkan. Amalan itu niatnya di dalam hati. Tidak diucapkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.